maksud saya, ya dibaca ini tahu, tapi ibadah juga jalan, sholat kita jalan, Quran juga jalan. Jangan peristiwa kita hafal, tapi Quran ditanya nggak tahu. Ayo, 169, kembali ke Quran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun. Lihat enggak? Jangan kira orang-orang yang subhanallah walhamdulillah hidupnya karena Allah fii sabiilillah itu, kalau sudah meninggal dia menghilang begitu saja, tidak. Bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun. Kalau kita mau tahu, sesungguhnya mereka tetap hidup yang penuh dengan kenikmatan luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul hayyul, itu bentuknya tunggal yang menciptakan kehidupan. Saat hidup cuma hayyul, tapi orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu subhanallah alhamdulillah dirubah dari hayyul menjadi ahya, bentuknya jamak. Jadi di dunianya dapat nikmatnya cuma satu, ketika meninggal lebih banyak lagi. Lihat, farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka sangat merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang terus-terusan diberikan oleh Allah. Jadi di luarnya biasa-biasa saja. Lihat tuh, Uhud itu ya, makam Uhud. Di luarnya biasa, datar, paling batu cuma satu. Gak perlu ditinggikan, gak perlu ada kolam renang di sampingnya. Kan? Gak perlu ada restoran-restoran, biasa saja. Tapi di dalamnya luar biasa nikmat. Saking nikmatnya, lihat. Ayat selanjutnya. Wa yastabshiruna alladziina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan mereka kalau bisa itu akan kembali kepada keluarganya yang mungkin sedang sedih, sedang gelisah, mengatakan, kamu jangan nangis, jangan sedih, ayo sini nyusul sama saya, di sini saya nikmat, ini subhanallah alhamdulillah. Itu kalau benar dirasakan, jangankan di dunia, di alam bangsa aku itu nikmat luar biasa. Saking nikmatnya digambarkan oleh Quran, kalau mampu saya akan datang kepada keluarga saya yang mungkin masih nangis. Kamu kenapa nangis? Saya ini bahagia di sini. Kalau bisa ayo sini Yusuf. Ayo, siapa yang mau meninggal? Ayo. Ya, kalau sudah siap bekalnya itu dinanti. Yuk, saya percepat, teruskan. Baik ya. Saya mungkin berhenti dulu di sini ya, kita dialog sebentar. Sebelum saya tutup, saya ingin berikan gambaran begini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita belum selesaikan ini, nanti kita ke bagian ketiga. Nah, oleh karena itu, kesimpulan yang singkatnya, mulai saat kita bangun, kita harus sudah punya rencana kebaikan yang dilakukan menjadi ibadah. Sahabat-sahabat itu, sahabat Rasulullah, itu tidak aneh-aneh. Dan tidak banyak-banyak. Yang penting rumus mereka itu rumus ekonomi. Dengan modal yang sedikit, mendapatkan untung yang besar. Jadi kalau tanya pada Rasulullah, tanyanya sederhana. Ya Rasulullah, amalan apa yang mudah dilakukan untukku, tapi memasukkan aku ke surga? Berarti, amalan yang mudah, tapi bisa memasukkan aku ke surga. Nabi jawabnya macam-macam. Ada yang dikatakan oleh Rasulullah itu, kamu cukup lakukan yang wajib saja. Orang ini pergi. Jadi tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah salat sunnah, cuma yang wajib saja. Kata Rasulullah, kalau istiqomah dia masuk surga. Ada orang yang memilih, surga kan ada levelnya. Ada orang yang hebat, dilihat surganya. Bukankah surga punya 4 level di Quran? Termasuk di hadis. Level pertama, level VIP, terbagi kepada 2 bagian. Level pertama VIP bersama Rasulullah, itu orang yang suka dengan sunnahnya. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang suka dengan sunnahku maka dia mencintaiku. Siapa yang cinta denganku maka bersamaku di surganya. Bahkan dalam riwayat lain sudah ditunggu oleh Rasulullah di Taman Kautsar. Jadi saat akan dihisab sudah kelihatan tandanya, ditunggu oleh Nabi. Siapa itu? Orang yang sholatnya sesuai sunnah Rasulullah, yang makannya sesuai sunnah Rasulullah, yang mencintai Nabi dalam kehidupannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk di dalamnya. Tidak cukup dengan amin, nanti praktekkan dulu. Jangan cuma amin-amin, tapi begitu praktek nggak mau, itu keliru. Maaf, ini bukan ancaman, tapi kewaspadaan. Ada satu golongan yang diusir oleh Rasulullah, sedangkan saat di dunia Rasulullah tidak pernah mengusir seorang pun. Bahkan semunafik-munafiknya, ya, semunafik-munafiknya, seorang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu tidak pernah diusir oleh Nabi. Digauli, ya, diajak ngobrol dan sebagainya. Tapi di akhirat ada satu golongan yang diusir oleh Nabi, dari jauh kelihatan seperti umat Rasulullah, ketika mendekat, diusir oleh Rasulullah. Siapa mereka? Itu orang yang suka mengutak-atik sunnah Nabi. orang yang suka menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Level kedua di VIP turun sedikit, tetangga Nabi. Tapi tetangganya tidak jauh, sangat dekat begini. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim dekat begini tetanggaan. Turun sedikit levelnya, kelas VIP. Kelas VIP itu tinggalnya di taman surga. Adz-Dzariyat surat 51 ayat 15 sampai dengan 23. Surat 51 ayat 15 sampai 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh sebagian dari orang yang bertakwa itu ada yang tinggalnya nanti di taman surga. Apa kehebatannya? Lihat sebentar. Kalau surga yang lain, itu levelnya kalau kita haus, kita lapar, yang mengantar makanan dan minuman pelayan surga namanya wildanul mukhalladun. Di ahwa bi wa adari wa ka'sin min ma'in. Bapak haus datang bidadari surga. Ibu haus datang pangeran surga. Yang gelasnya saja sudah terbuat dari emas. Sampan luar biasa. Enggak kayak saya itu ya, jauh. Tapi di taman surga itu yang memberi langsung Allah. Bukan pelayan surga, langsung Allah. Kun fayakun ada di hadapan kita. Al-khidina ma'atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan apa yang diinginkan, langsung Allah yang kasih. Nah, uniknya begini. Ada gambaran yang hebat sekali. Al-Baqarah 25. Ada orang penghuni taman surga. Yang kebetulan, maaf, saat di dunianya hidupnya terbatas. Satu kali ingin sesuatu di dunia, gak kesampaian. Kalau kita mau ke Al-Ihsan, saya sering bergurau, ada durian montong. Ingin beli tapi gak punya uang. Begitu setelah taklim meninggal. Kalian bisa. Masuk ke taman surga. Lihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Kullama ruziku minha. Rizqan qalu hadha alladzi ruziqna min qablu wa utuu bihi. Begitu masuk ke taman surga. Terpikir tentang durian montong tadi. Sering. Sudah ada di hadapan. Wa utuu bihi mutasyabihan. Diberikan persis seperti yang diharapkan. Jadi taman surga itu jangankan minta, kepikiran sudah ada. Kelas ketiganya ini kelas bisnis. Ali Imran 133-134. Nah, kata Allah di dalam Al-Quran, minimal kita itu harus masuk kelas bisnis. Minimal. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segera taubat, istighfar pada Allah, perbaiki hidup, dan harapkan minimal masuk surga yang rumahnya seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang yang takwa. Siapa mereka? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Yang di dunianya gemar membantu berinfak. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Tidak cepat marah. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Yang bisa memaafkan orang lain kalau punya salah. اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang banyak berbuat kebaikan. Kalau taman surga tadi levelnya agak naik sedikit. Kalau nukolil minal laili ma yahjaun, sedikit tidurnya, menjelang subuh banyak istighfarnya, banyak memberinya kepada minta dan yang tidak meminta, itu taman surga. Jadi kalau yang taman surga itu sedikit tidurnya, yang ini masih ada lah sedikit-sedikit tidur, enggak apa-apa. Ini masih ngasih. Yang terakhir itu ekonomi itu. Ekonomi itu umum, gak pernah digambarkan. Cuma jannah saja. Itu kelas ekonomi. Di setiap tingkatan ini, ada firdausnya, ada ademnya, dan sebagainya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan. Sahabat itu biasanya pandai-pandai memilih. Ada rumus di dalam fikih begini. Al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du itu janji kebaikan. Al-wa'id ancaman untuk kewaspadaan. Kalau kita ingin jadi orang baik, rumusnya gampang. Ambil ayat-ayat tentang wa'dun. Dan ambil ayat-ayat tentang wa'id. Wa'dun membuat kita termotivasi. Wa'id membuat kita waspada dari keburukan. Contoh. Wa'dun. Orang yang senantiasa baik pada orang tuanya. Berbuat baik pada ibunya, ayahnya. Maka jaminannya luar biasa. Jaminannya luar biasa. Surga yang sangat istimewa. Bahkan kebaikan pada orang tua disandingkan dengan Allah. Luqman surat 31 ayat 14. Wa wassainal insana biwalidayhi. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Al-Isra 23. Selalu disandingkan. Lihat poin saya. Sahabat, itu ada orang-orang yang sangat cerdas. Memilih surga, dia ingin kemana? Ada yang memilih tingkatan 1, 2, 3. Kemudian, fokus sebentar. Kemudian mencari amalan-amalan yang mungkin memasukkannya ke surga itu. Saat yang bersamaan, Dia mencari ayat-ayat ancaman yang bisa memotivasinya untuk waspada dari keburukan. Contoh. Ada yang pernah tahu namanya seorang Uwais Al-Qarni? Yang tahu acungkan tangan. Orang mana Uwais Al-Qarni? Orang yang ibu dapat coklat. Mau yang banyak, mau yang satu. Yang banyak, ini banyak. Mau pakai amplop apa tidak? Dijawab pertanyaan lain. Uwais Al-Qarni sebetulnya tinggal sezaman dengan Nabi, tapi kurang beruntung tidak bisa bertemu dengan Nabi. Orang yang tinggal sezaman dengan Nabi, kemudian bertemu dengan Rasulullah dan beriman disebut dengan sahabat. Disyaratnya sezaman dan bertemu kemudian beriman. Tapi kalau orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tidak bertemu sekalipun beriman, itu tidak dinamakan dengan sahabat. Sudah siap? Yuk kita teruskan. Uwais Al-Qarni hidup dengan ekonomi yang sangat terbatas. Dan dalam keadaan tampilan yang sangat tidak ideal. Posturnya pendek, gempal, kulitnya belang. Sudah siap? Pokoknya komplit itu hidupnya. Pendek, gempal, kulitnya belang. Rizkinya sangat terbatas. Tapi memiliki seorang ibu yang sangat disayangi. Ibunya sudah sedemikian kudur, kesulitan dalam ibadah, kadang-kadang sholat pun sambil duduk bahkan tertidur. Ada satu keinginan yang belum terwujud dari ibunya, ingin menunaikan haji ke Mekah. Uwais ini saking bakti ya. Maaf ya, maaf sekali lagi. Ini sudah fisiknya tidak ideal, belang, gempal, sering jadi bahan ejekan di masyarakat. Sering diejek. Uwais tanpa diduga bekerja, setelah terkumpul uang cukup membeli anak lembu, anak sapi. Apa yang dilakukan dengan anak sapinya? Yang unik ibu bapak kalian, bukan sekedar dirawat, tapi tiap pagi itu digendong. Digendong naik ke bukit, naik turun. Jadi di bukit makan, turun digendong lagi. Begitu tiap hari. Sampai diejek oleh orang-orang di sekitarnya, itu Uwais orang gila. Sudah jelek, gila. Sekian bulan berlalu, sekian tahun, apa yang terjadi? Lembu sudah besar, jadi sapi. Udah gak kuat lagi ngangkat. Gak kuat ngangkat. Akhirnya tidak diangkat, didiamkan. Selang 2-3 hari, dijual kemudian ke pasar. Sudah besar sapinya. Karena sudah besar, kemudian dijual, didapatkan hasilnya, langsung menuju ibunya. Bu, kita haji. Ibunya diam. Kemudian senyum, dengan apa nak? Ini sudah ada uangnya, katanya. Terus kita naik apa ke sana? Kita jalan bu, saya sudah latihan. Tiap bulan saya bawa tuh gendong anak lembu. Jadi saya sudah latihan untuk gendong ibu. Jadi tiap hari latihan itu, menggendong anak lembu itu untuk gendong ibunya supaya bisa haji. Itu Uwais Al-Qarni. Dari situ kemudian digendong ibunya, berpanas-panasan, menempuh padang sahara, sehingga sampai di Mekah, taubat digendong ibunya, digandeng, sa'i diangkat ibunya, sampai selesai hajinya dengan ibunya. Dari sini kisahnya mengabadi, sampai Rasulullah SAW bersabda, Uwais yang wafat itu sudah ditunggu oleh penduduk langit. Uwais Al-Qarni. Kisah ini kenapa penting saya sampaikan? Kadang-kadang untuk mendekat kepada sunnah, untuk mendekat kepada tuntunan Allah yang benar, itu medannya tidak mudah. Kadang kita dapatkan ejekan, kadang kita dapatkan celaan, kadang kita dapatkan bahkan orang-orang yang mengajak berselisih. Kalau kita sudah dapat yang kita lakukan, sudah benar kita pilih, keluarkan ayat-ayat yang positif, kemudian konsisten dengan itu, lakukan tantangan yang demikian kuat, kalau kita berani menebasnya, kemudian melewatinya, kebaikan yang kita dapatkan, nama kita akan dikenang, selalu baik, dan Allah telah menunggu kita bersama para penduduk langit untuk menyambut kita untuk kembali. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, simpulan kajian kita di saat ini adalah, mari mulai saat ini, jangan ada lagi di antara kita yang mulai bangun sudah tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, siapkan aktivitas kita menjadi ibadah karena Allah, dan mudah-mudahan karena itu kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik, silakan bila ada yang ingin bertanya atau sedang menambahkan, kita ada 15 menit mungkin untuk kita diskusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada seperti yang Bapak Ustaz bilangin tadi, orang yang beramal saleh segala macam itu di dalam gimana alam mazhar itu dapat nikmat terus kan? Yeah. Tapi setengahnya orang banyak mensalah tafsirkan surat Al-Baqarah seperti Al-Baqarah 155. Jadi orang menyangka bahwa dia bisa bertemu dengan arwah yang dengan arwah orang-orang yang alim, dengan yang dimuliakan Allah. Ini banyak orang salah tafsirkan. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Bapak bahwa apakah di kubur itu intinya ada memungkinkan kita bertemu dengan orang-orang soleh yang telah meninggal, kan? Nabi dan sebagainya. Baik, Bapak kemudian menyitir surat Al-Baqarah ayat 154. Bunyinya, kalau dari kitab Allah dari 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. 154-nya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Ini umum, tafsirnya ada di Ali Imran ayat 169 yang telah tadi dijelaskan. Ayat ini tidak pernah membicarakan dan tidak pernah menunjukkan apakah bisa bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal yang lainnya atau tidak. Apakah bisa, maaf saya, berkomunikasi kembali atau tidak. Semua ayat-ayat Quran hanya menggambarkan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ada rumus dalam tafsir, kalau sudah diberikan yang umum, jangan mencari yang khusus. Kalau sudah diberikan banyak, jangan minta sedikit. Karena kalau dikhususkan, kenikmatan yang banyak itu tidak teraih. Apakah bisa berkomunikasi, bertemu dengan orang-orang yang soleh yang lain? Saya jawabannya singkat saja. Wallahu a'lam. Nanti kita sama-sama kalau telah meninggal, kita jalan-jalan kali ini. Cuma ada isyarat di sini, ada isyarat kemungkinan terjadi. Dari mana isyarat itu muncul? Ya, Uthman bin Affan saat meninggal dunia, ada sekelompok yang dihasut oleh Abdullah bin Sabah datang kemudian ke tempatnya Uthman, menerobos lewat ke atas dinding. Itu sadis sekali pembunuhan Uthman itu. Uthman sebelum dibunuh itu tertidur. Lihat nanti karya Syekh As-Sallabi, punya buku yang sangat bagus sekali. Ketika tertidur itu, kemudian dibangunkan oleh Abu Hurairah. Pesan dari Uthman sebelum tertidur itu kepada Abu Hurairah, tolong jangan bangunkan saya kecuali pada waktu sekian. Setelah sampai di waktu sekian, dibangunkan oleh Abu Hurairah. Uthman berkata, kenapa kau bangunkan aku? Tadi kan khalifah pesan, katanya. Ternyata saat tertidur itu, Uthman sedang berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Menyampaikan, ya Uthman, jangan dulu buka. Nanti bukanya kita sama-sama dengan Rasulullah. Ya Uthman, jangan dulu buka, nanti bukanya kita sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yuk kita lihat. Saat itulah kemudian ada sekelompok orang yang lewat dari atas, masuk ke atas genting. Kenapa lewat atas genting? Karena pintu depan dijaga oleh Hasan dan Husain. Diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada laporan ke Ali bahwa orang-orang akan melakukan kudeta terhadap Uthman, akan membunuhnya karena menuntut Abdul Malik bin Marwan itu keluar dari rumah. Siapa Abdul Malik bin Marwan itu? Abdul Malik bin Marwan itu keponakannya Uthman, yang dipercaya oleh Uthman tapi berkhianat. Jadi mengutus kelompok orang ke Mesir, diambil stempelnya Uthman, di situ dituliskan di kertas utusan itu ditulis, kalau sudah tiba utusan ini bunuh semuanya. Di perjalanan ada orang mengingatkan, coba dilihat lagi, ini fitnah Abdullah bin Sabah. Coba di situ katanya ada perintah untuk kamu dibunuh. Ketika dilihat betul stempelnya stempel Uthman. Mereka marah, kembali ke tempat Uthman, menyebar fitnah itu. Kemudian singkatnya meminta Abdul Malik bin Marwan itu keluar karena bersembunyi di rumah Uthman. Setelah dilacak, Ali yang pertama datang, disusul dengan Talhah dan yang lain sebagainya. Kata Ali dan para sahabat, ya Uthman, apakah ini tulisan kamu? Kata Uthman, bukan. Apakah ini stempel kamu? Ya, itu stempel saya. Lalu kenapa stempel kerajaan bisa dipergunakan oleh orang? Okay. Kemudian diminta untuk menyerahkan Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan. Uthman menolak, saya tidak ingin menjadi khalifah pertama yang menumpahkan darah. Karena itulah orang banyak mengepung rumahnya. Tiba-tiba saat dikepung, Ali ada keperluan, mengutus Hasan dan Husain menjaga pintu, jangan sampai ada orang menerobos mau berdiskusi. Ali pergi, tiba-tiba orang naik ke atas genting. Ketika naik itulah kemudian singkatnya Uthman dibunuh dengan cara yang luar biasa sadis. Itu digorok ke hadapan itu. Setelah Uthman kemudian meninggal, Nah, disitulah kemudian poinnya, apa yang ingin saya sampaikan. Poinnya, Bapak tadi bertanya, bisakah bertemu atau tidak? Sebelum meninggal itu tadi ada isyarat, jangan dulu buka, bermimpi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, jangan dulu buka, nanti bukanya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ini ada isyarat di sini, orang-orang baik itu ketika dikumpulkan berdekatan, mungkin saja mereka bisa bertemu, komunikasi dan sebagainya. Tapi wallahu a'lam bagaimana prosesnya. Itu satu. Yang kedua, ini penting yang ingin saya sampaikan. Dari sini kemudian berita menyebar. Ali datang. Ali itu sampai marah, kemudian sampai menendang Hasan, menarik, memukul Husain dan sebagainya, sampai terjengkang mereka berdua. Kenapa kalian bisa gagal dalam menjaga ini? Ali sangat marah. Dicari pembunuhnya, tidak ketemu. Dari sini kemudian tersebar isu yang sangat liar, disampaikan ketika Utsman naik menjadi khalifah, dituntut supaya mencari pembunuh. Ketika Muawiyah keluarga Utsman naik menjadi khalifah singkatnya, dituntut untuk mencari pembunuh. Baik, pembunuh Utsman. Ali dulu mah, Ali naik menjadi khalifah, dituntut oleh Muawiyah keluarga Utsman untuk mencari pembunuh Utsman. Karena Ali tidak berhasil menemukan, akhirnya memberontak mereka. Aisyah memberontak juga dalam tanda kutip ya. Aisyah ikut kepada faksinya Muawiyah menuntut keadilan itu. Akhirnya tercipta peperangan, di sini muncul fitnah kubra. Siapa yang mendalami? Abdullah bin Sada, seorang tokoh Yahudi. Dari sinilah kemudian terjadi peperangan, terpecah singkatnya. Pasukan Muawiyah itu dikalahkan oleh Ali. Kemudian kata Ali terus serang sampai mereka mau menyerah. Tapi mereka juga tidak, maaf ya, memiliki strategi perang yang tidak ringan juga. Akhirnya ditombak, Quran diangkat. Pertanda ingin tahkim, ingin perdamaian. Kata Ali, jangan kalian terkecoh oleh itu tipuan. Langsung serang sampai mereka mau menyerah. Sebagian sahabat mengatakan, gak bisa begitu Ali, kalau sudah tahkim kita harus damai. Akhirnya mereka protes, keluar dari barisan Ali. Yang keluar ini disebut dengan Khawarij. Dari Kharaja. Kasih ya? Ada yang membela Ali. Tidak, kita harus konsisten dengan khalifah. Ini pimpinan kita. Orang yang membela kelompok yang sangat kuat dan loyal, dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Ya. Jadi asalnya ini faksi politik yang kuat membela Ali bin Abi Thalib. Akhirnya singkatnya terjadilah perdamaian itu. Dalam perdamaian disepakati masing-masing harus turun dari klaim sebagai khalifah, karena Muawiyah mengaku khalifah. Akhirnya apa yang terjadi? Ali turun, diwakili oleh seorang sahabat. Saat ini saya menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah. Nah, perwakilan dari siapa? Muawiyah itu. Ternyata itu berlaku curang. Ketika naik dia mengatakan, karena Ali sudah diturunkan, saya angkat Muawiyah menjadi khalifah. Disinilah kemudian kekecewaan memuncak, sampai tibalah masa pada pembunuhan Ali, Husain dan sebagainya. Orang-orang yang loyal terhadap Ali merasa dikhianati, pergi mereka ke beberapa bagian. Ada yang melekat di Iran, ada yang melekat di Kufah, ke Persia, ke tempat asalnya. Disitulah nanti keturunan Ali berkembang, di Iran dan sebagainya. Di Iran saat itu sudah matang tradisi-tradisi TWC, Tahayul bin Akhrafat, dengan ajaran Zoroastrianya dan sebagainya. Semakin mudah Abdullah bin Sabah kemudian menyerapkan isu-isu yang buruk sampai mengkultuskan Ali. Sebetulnya Ali ini luar biasa. Sebetulnya dia sahabat yang paling cerdas. Sebetulnya dia akan diangkat jadi khalifah. Dia itu diambil jatahnya oleh Umar, oleh Utsman, oleh kemudian Abu Bakar dan sebagainya. Sampai sekaranglah kemudian dikultuskan dan muncullah, berubahlah Ali dan faksi politik Syiah itu berubah menjadi faksi ideologi. Itu awal mula munculnya fitnah itu. Saya kira jelas, Pak ya. Nanti bisa ada berkomunikasi dalam hidup ini. Jadi saya begini Pak, kalau Bapak sudah yakin jangan ikut kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu kadang-kadang membuat kita ragu. Rumus dari Luqman Al-Hakim, kalau sudah yakin sudah tahu jangan ikut kebanyakan orang. Luqman dengan anaknya naik ke pasar, tiba-tiba naik ada punya keledai kecil, ditunggangi oleh Luqman, anaknya jalan. Kata orang-orang, aduh keterlaluan tuh ayah, kan? Masa anak disuruh jalan. Tukeran, kamu naik nak ke atas, bapak yang jalan. Orang-orang bilang, keterlaluan tuh anak, katanya. Bapaknya disuruh jalan. Kemudian dilepaskan, dua-duanya jalan. Orang bilang, masa sih bodoh sekali, punya keledai gak dinaiki. Terakhir dipangku. Ini orang bodoh, katanya. Masa punya keledai masih dipangku juga. Duduk kemudian Luqman Al-Hakim, di bawah pohon, mengatakan kepada anaknya, inilah hikmah kita di hari ini. Kalau sudah yakin dengan sesuatu, jangan melihat kebanyakan yang dilakukan orang, supaya tidak pesimis dan turun lagi. Saya kira jelas ya? Baik. Saya kira saya cukupkan saja mulai saya sampai di sini. Saya ingin membagikan dulu, maaf, bagi ibu bapak yang anak-anaknya pernah dicatat di bulan lalu datang ke sini. Itu ada sekitar 4-5 orang. Masih ingat tidak? yang pernah mencatat nama, karena catatannya ada dengan saya, itu cuma di rumah. Ada? Ada? Kalau ada, acungkan tangan. Baik, yang tidak ada setelah ini, yang bawa anak-anak nanti masuk ke depan ya. Saya ingin bagikan, ada saya bawa sesuatu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.